بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya para pendengar setia radio Indah Siar 91,8 FM rahimani warahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan al-mulakhas al-fiqhi, ringkasan fiqih yang diringkas oleh al-allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang hukum-hukum pengurusan jenazah. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang memandikan jenazah, yaitu siapa yang memandikan jenazah. Sebagaimana yang telah kita bahas, dikatakanlah hafizahullah ta'ala, warrujul yaghsilu arrujul, lelaki yang memandikan lelaki, wal mar'ah tughassiluhal nisa, dan perempuan yang memandikan juga perempuan. Naam. Dan likulli minar rijal wan nisa ghaslu man lahu duna sab'i sinin dzakaran kana aw unsa. Dikatakan bahwa baik lelaki ataupun para wanita diperbolehkan untuk memandikan mayit yang di sana umurnya kurang dari 7 tahun. Dzakaran kana aw unsa, baik lelaki ataupun wanita. Naam. Bahkan Ibn Mundhir mengatakan ajma kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-mar'ah tughassilu as-sabi as-saghir. Naam. Ijma para ulama bahwa para ulama berpendapat bahwa wanita diperbolehkan untuk memandikan as-sabi as-saghir, yakni anak kecil. Naam. Bahkan dikatakan لأنه لا عورة له في الحياة فكذا بعد الموت. Naam. Tidak ada aurat ketika dia masih dalam keadaan hidup dan juga ketika sudah meninggal. Naam. Qala hafizahullah taala, kita teruskan kembali pembahasan kita. Wala yajuz lil muslim ay yughassila kafir. Wala yajuz lil muslim أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو yattabi'a janazatahu. Dikatakan hafizahullah ta'ala tidak boleh seorang muslim untuk memandikan jenazah seorang kafir atau membawa jenazahnya atau mengkafaninya atau mensolatkannya atau mengiringi jenazahnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Arangan ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fal ayatu al karima tadullu bi'umumiha ala tahrimi taghsilihi wa hamlihi wa ittiba'i janazatihi. Bahwa ayat ini menunjukkan bahwa keumuman diharamkan seseorang untuk memandikan atau membawa atau mengiringi jenazah seorang yang kafir. Qala ta'ala, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la takum ala qabrihi innahum kafaru billah. Juga sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tusalli, dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan ala ahadin minhum mata abada wa la takum ala qabrihi janazah seseorang yang mati di antara mereka. Wa la takum ala qabrihi, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburannya. Innahum kafaru billah, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ma kana linabiyyin walladhina amanu ay yaghfiru lilmusyrikin. Nah, tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang musyrik. Naam. Wala yadfinuhu, dan juga jangan menguburkannya. Lakin idza lam yujad man yadfanuhu min al-kuffar fa innal muslim yuwarihi. Dikatakanlah hafizahullah ta'ala, akan tetapi apabila tidak didapatkan orang yang menguburkannya dari orang-orang kafir, fa innal muslim yuwarihi, bahwa seorang muslim diperbolehkan untuk menguburkannya. Bi ay yulqiyahu fi hufratin, menguburkannya dengan cara melemparkannya ke lubang. Man'an litadarruri bi jussatihi. Naam, agar mencegah bahaya akibat dari bau busuk dari bangkainya. Naam. Walilqai qatl al-badr fil qalib. Dan begitu pula, karena pada dulu ketika korban perang Badar dari kalangan orang-orang kafir, dilemparkan mereka ke lubang, ke sumur. Naam. Wa kada hukmul murtad, dan juga orang yang murtad, katarikis salah amdan wa sahibil bid'ah al-mukaffirah, dan seperti orang-orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, wa sahibil bid'ah al-mukaffirah, dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan sampai ke tingkat kekufuran. Wa hakadha yajibu an yakuna mawqiful muslim min al-kafir hayyan wa mayyitan mawqif at-tabarri wal baghdha. Ini menunjukkan bahwa wajibnya sikap seorang muslim terhadap orang yang kafir, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah mati, yaitu sikap at-tabarri wal baghdha, sikap antipati dan juga baghdha, yaitu kebencian. Sebagaimana mengamalkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala ta'ala hikayatan an khalilihi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama orang-orang yang bersama Ibrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala id qalu liqaumihim inna bura'a minkum, ketika mengatakan kepada kaumnya inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari orang-orang yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, kami ingkari kekafiranmu yang telah nyata. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, dan telah tampak antara kami dan antara kalian al-adawa wal-baghdha, permusuhan dan kebencian, abadan selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu tidak akan mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallah wa rasulah, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum atau keluarga-keluarga mereka. Naam. Wa dhalika lima bainal kufr wal iman minal ada. Dan dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa kekufuran dan keimanan, karena memang ada antara permusuhan dan kekafiran dan keimanan. Wal mu'adati al-kuffar lillah wal rasulihi wal dinihi, dan orang-orang kafir yang senantiasa memusuhi Allah dan Rasulnya dan agamanya. Fala tajuzu mualatuhum ahya'an wala amwata, dan tidak boleh seseorang untuk berloyalitas kepada mereka, baik ketika mereka masa hidupnya ataupun mereka sudah meninggal. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa apabila orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir meninggal, maka tidak boleh bagi kita untuk menyolatkannya, memandikannya, mengkafaninya, mengiringi jenazah ataupun menguburkannya. Nah, baik. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas hak. Wa ayyahdiyana siratahul mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, siratul mustaqim, jalan yang lurus. Nah, kemudian dikatakan oleh Hafizahullah taala, wa yushtaratu ay yakuna al-ma' alladhi yughsalu bihi tuhuran mubahan. Nah, dan disyaratkan ketika memandikan mayit, air yang dipakai adalah air yang suci, yang mubah. Nah, wal afdal ayakuna baridan. Dan yang utama yaitu air yang baridan. Baridan di sini itu air yang biasa. Nah, illa 'inda al-hajah li izalati wasakhin 'ala al-mayyit aw fi shiddati bard fala ba'sa bitaskhinihi. Dikatakan hafizahullah taala, kecuali 'inda al-hajah, apabila ada keperluan untuk membersihkan kotoran yang melekat pada tubuh si mayyit dan tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air yang di hangatkan. Dikatakan oleh Hafidzullah taala, fala ba'sa bitaskhinihi, maka dalam keadaan seperti ini tidak mengapa untuk memanaskannya. Nah, dan jumhur mengatakan bahwa air yang dipakai adalah air yang biasa, sebagaimana pendapat yang disebutkan oleh Hafidzullah taala, yaitu al afdal ayakuna baridan, yakni air yang biasa. Dan dikatakan oleh para ulama, dikarenakan air yang panas akan mengakibatkan melukai dari kulit si mayit. Nah, melukai kulit si mayit. Sehingga pakai dengan air yang biasa. Kalau misalkan tidak bersih dengan satu kali memakainya, satu kali dengan memakai air yang biasa, diperbolehkan untuk memandikan mayit lebih dari satu kali. Hal ini sebagaimana pembahasan di awal kita bahas, bahwa yang wajib di dalam memandikan mayit adalah satu kali. Nah, hal ini sebagaimana kisah seseorang yang sedang wukuf di Arafah, ketika Hajjatul Wada, kemudian dia terjatuh di kendaraannya, bahkan dalam riwayat sebutkan sampai patah lehernya. Nabi SAW mengatakan, ighsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Nabi tidak mengatakan mandikanlah lebih dari satu kali. Lah, karena yang wajib adalah satu kali. Nah, dan boleh lebih dari satu kali, sebagaimana hadis dari Ummu Atiyah, ketika mereka memandikan putrinya Nabi SAW, Nabi mengatakan, mandikanlah 3 kali ataupun 5 kali. Nah, apabila kalian melihat bahwa itu perlu. Kalau kurang bersih, boleh. Dalam riwayat, sampai 7 kali. Nah, diperbolehkan. Jais. Nah, dan yang wajib adalah satu kali. Wallahu ta'ala alam. Baik. Qala. Hafidhahullahu ta'ala. Wa yakunu taghsil fi makanin masturin 'ala al-anbar masqufin min baitin aw khaymatin wa nahwiha in amkana. Dikatakan hafizahullah taala, dan memandikan mayit itu di tempat yang tertutup, 'anil anbar, dari pandangan-pandangan orang, agar tidak terlihat. Wa masqufin, dan juga ada atapnya, dikarenakan misalkan panas ataupun hujan dan lain sebagainya, ada atapnya. Min baitin aw khaymah, baik dari rumah ataupun khaymah yaitu kemah, wa nahwi atau selainnya, in amkana, apabila memungkinkan. Nah, wa yasturu ma baina surrah, al-mayyit wa rukubatihi wujuban qabla at-taghsil. Naam. Sebelum memandikan mayit, naam, wajib untuk menutup aurat si mayit. Naam, dari rukbah, baina surrah al-mayyit wa rukubatihi. Naam, pusar dan lututnya wajib sebelum memandikan mayit. Thumma yujarradu min thiyabihi, kemudian seluruh pakaiannya dilepas. Dan melepas pakaiannya di sini dengan lemah lembut. Naam, sebagaimana pembahasan yang kita bahas bahwa orang yang memandikan mayit sepatutnya itu orang-orang yang berilmu, orang yang memahami tentang kaifiyah memandikan mayit, tidak kasar. Walaupun sudah meninggal tapi jangan kasar. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kasru 'azmil mayyit ka kasri hayyan." Seseorang yang mematahkan tulang si mayyit sama dia mematahkan ketika dalam masa hidupnya. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan fil ithm, dosa, bahwa kasru 'azmil mayyit ka kasri hayyan. Mematahkan tulang si mayit sama seperti mematahkan ketika dalam masa hidupnya. Nah, hadis rawi Abu Daud bi isnadin ala syart Muslim, dalam riwayat yang lain wazada inda Ibn Majah min hadis Ummi Salamah fil isim, dosanya. Nah, berarti dia telah berdosa. Kenapa? Karena dia telah mematahkan si mayit sama seperti dia mematahkan ketika masa hidupnya. Sehingga seseorang jangan berbuat kasar kepada si mayit dalam memandikannya, dalam mengkafaninya, dalam mengiringi jenazah ke kuburannya, dan juga dalam menguburkan jenazah. Berbuat baiklah dengan lemah lembut. Nah, dengan lemah lembut. Nah, qala hafizahullahu ta'ala, ثم يجرد من ثيابه, kemudian seluruh pakaiannya itu dilepas. يوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه, kemudian diletakkan di atas pembaringan mayit, naam, منحدرا نحو رجليه, dan arah kakinya itu lebih rendah. Kenapa arah kakinya lebih rendah? لينصب عنه الماء وما يخرج منه. Ini ketika dituangkan air, naam, maka air yang keluar dan juga kotoran yang keluar itu keluar tidak mengenai pada tubuh si mayit. Biasanya di kita ketika memandikan mayit ada bantal-bantal yang khusus yang tidak empuk, yakni cukup keras, itu simpan di atas mayit, dan ada baknya. Nah, kemudian arah dari pembuangan air itu lebih rendah. Fungsinya apa ketika memandikan mayit? Nah, air tadi mengalir terbuang ke keluar. Nah, tidak tergenang di situ. Nah, karena ketika seseorang akan memandikan mayit, yakni diangkat, yakni di ketika berbaring, kemudian didudukkan tapi tidak duduk, jadi diangkat sedikit, kemudian ditekan-tekan lalu perutnya agar keluar kotoran, kemudian keluar kotoran tadi ke pembuangan, sebagaimana nanti kita akan bahas tentang sifat di dalam memandikan mayit, sifat di dalam memandikan mayit. Baik. ويضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل ويكره لغيرهم حضوره. Nah, dikatakan hafizahullah taala, dan orang yang memandikan mayit ada yang membantunya. Karena kalau memandikan mayit kalau sendiri cukup kerepotan. ada yang membantunya membalikkan tubuhnya, mengambil air. Nah, biasanya 2 orang atau 3 orang. Nah, karena apabila sendiri dia akan kerepotan. Nah, dalam memandikan mayit harus ada yang memegangnya. Wa yukrahu li ghairihim huduruhu, dan dimakruhkan bagi yang lain untuk hadir, sehingga yang lain cukup di luar. Jangan melihat, karena itu bukan tontonan. Itu bukan tontonan. Karena ditakutkan nanti akan tersikap tersingkap, apa saya ulangi, akan ditakutkan tersingkap dari aurat si mayit. Nah, dengan tidak sengaja misalkan, sehingga jangan banyak orang memandikan mayit. Cukup hanya beberapa orang saja. Wallahu taala alam. Baik, kita akan teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita tentang pengurusan jenazah pada pertemuan berikutnya.